Laila, kau adalah seorang putri bangsawan dan aku terlalu nista untuk mengunjungimu. Laila, sekarang juga aku pergi ke padang pasir sana agar aku tidak lagi melihat benteng yang membatasi kau dan aku. Dipisahkan dari engkau. Hai. Tak tertahan air mataku menyiram gurun Sahara. Peri tak terkira nasib yang sangat nista ini terusir karena bangsawan, biarlah aku yang harus pergi demi cintaku padamu. Rela aku berkorban jiwa raga, padang pasir menanti ku pergi takkan kembali. Pasir